وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وقال المصنف رحمه الله تعالى: مثال ذلك، misalnya contoh dari syubhat yang dipaparkan oleh ulama musyrikin. Idza qala laka ba'dul musyrikin, jika sebagian musyrikin berkata kepada anda, ya, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka membawakan ayat, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Au inna syafa'ata haqqun, atau orang-orang musyrikun, ya, mereka berkata sesungguhnya syafaat nabi itu adalah hak. Wa innal anbiya'a lahum jahun 'indallah, dan sesungguhnya para nabi memiliki jah, kedudukan di sisi Allah. Au dzakara kalaman lin nabi sallallahu alaihi wasallam yastadillu bihi 'ala syai'in min batilihi, atau dia menyebutkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawakan hadis, ya, yang dia berdalil dengannya, ya, sebagai dalil untuk mendukung kesesatannya, kebatilannya. Ya, kemudian kata Syekh rahimahullah taala, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa anta la tafhamu ma'na al-kalami alladhi dzakarahu fajawibhu biqaulika, sedangkan anda tidak memahami maksud dari ucapan yang dia sebutkan, maka jawablah dia, jawablah si ulama musyrik tadi dengan ucapan anda, inna Allah ta'ala dakara fi kitabih, sesungguhnya Allah telah menyebutkan di kitabnya, di Al-Quran, annal ladina fi kulubihim zaygun fayatrukunal muhkama, bahwa orang-orang yang kalbunya condong kepada kesesatan, mereka meninggalkan ayat-ayat yang muhkam. Apa tadi ayat-ayat yang muhkam? Yang jelas, yang rinci, yang tidak ada kemungkinan selain itu, ya, yang dapat dipahami oleh semua orang. Taib. Wayattabi'unal mutasyabiha, dan orang-orang yang menyimpang ini mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Apa ayat-ayat mutasyabih? Yang rancu, samar, butuh penjelasan ayat-ayat yang muhkam. Nah, wa ma dzakartuhu laka min anna Allah dzakara anna al-musyrikin yukirruna birububiyyatihi, dan apa yang telah saya sebutkan kepada anda bahwa Allah menceritakan tentang orang-orang musyrikin dahulu, musyrikin zaman Quraisy maksudnya, yang mereka yukirruna, mereka mengikrarkan, mengakui, mengimani rububiyyah Allah, ya, wa annahu kaffarahum, dan bahwa hal tersebut Allah mengkafirkan mereka. Allah mengkafirkan mereka. Ya. Kalau diantum kufruhum apa kaffarahum? Hah? Wa annahu kufruhum kalau diantum. Hah? Wa annahu kufruhum. Kalau di saya wa annahu kaffarahum, dan bahwa Allah mengkafirkan mereka. Kalau diantum wa annahu kufruhum, ya berarti bahwa kekafiran mereka. Bi ta'allukihim, karena mereka musyrikin Quraisy bergantung kepada orang-orang soleh tadi, ya, bergantung alal malaikati wal anbiya'i wal awliya, bergantung kepada para malaikat, para nabi, kepada para wali, ma'a qulubihim, ya, sama di jantung, beda. Taib, ya, kemudian bacakanlah ayat. Wa ma'a qaulihim, ya, wa awliya ma'a qaulihim, bersama ucapan mereka tadi, ya, di samping ucapan mereka yang membawakan ayat, haula'i syufa'una indallah, ini sebab musyrikin Quraisy kafir, sebab musyrikin Quraisy dikafirkan mereka, walaupun mengakui rububiyah Allah, di samping juga mereka beribadah kepada Allah, namun mereka bergantung kepada sembahan-sembahan yang mereka sembah tadi, apakah orang soleh, wali, nabi. Ya, ma'akaulihim, di samping ucapan mereka yang menyatakan haula'i syafa'una indallah, ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Hada amrun muhkamun bayyinun, maka ini adalah perkara yang muhkam, yang jelas, yang terang, La yaqdiru ahadun ayyughayyira ma'nahu. Yang tidak ada seorang pun yang dapat mampu mengubah makna ayat ini. Ya enggak? Haulai syufa'una indallah. Ini ayat ini. Ayat Allah menerangkan alasan musyrikin Quraisy. Kenapa mereka beribadah kepada berhala? Kenapa mereka beribadah kepada wali? Orang-orang soleh. Alasannya agar wali-wali ini menjadi pembela mereka kelak di sisi Allah sebagai juru syafaat. Ini enggak bisa dirubah lagi maknanya, kata Syekh. Enggak bisa diapa-apain lagi. Wa ma dzakartu laka li wa ma dzakartahu li ayyuhal musyriku. Dan apa yang Anda sebutkan kepada Anda wahai musyrik, ah, lihat. Walaupun dia poin ayat, kata Syekh, wahai musyrik. Tetap disebut ya musyrik. Minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, au kalami Rasulillah, atau kalam Rasulullah SAW. La a'rifu ma'nahu, saya enggak tahu maknanya. Kamu bawain ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, masyaallah. Lakin aqta'u. Namun saya memastikan anna inna kalamullah la yatanafadu, bahwa kalamullah tidak saling bertentangan. Apa yang kamu bawakan Al-Qur'an itu ayat mutasyabihat, tidak bertentangan dengan ayat muhkam yang saya bawakan. Ya. Taibar kalau fikir. Justru ayat yang muhkam ini memperjelas. Ya. Wa anna kalaman Nabi SAW la yukhalifu kalamullah ta'ala. Dan juga sabda Nabi SAW tidaklah menyelisihi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha jawabun jayyidun sadidun. Ini adalah jawaban yang baik. Ya, yang benar. Ya, yang sadid. Lakin la yafhamuhu. Namun jawaban ini tidak dapat dipahami illa man waffaqahullahu ta'ala, kecuali bagi orang yang telah Allah berikan taufik untuk mengikuti kebenaran. Ya, fala tashal, ya kemudian mana? Ya, fala tastahin. Ya. Fala tastahin bihi. Fa innahu kama qala ta'ala wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu hadzin 'adzim. Ya, fala tastahin, maka janganlah kamu menganggap remeh hal ini. Ya, jangan kamu anggap remeh, karena ini sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru. Dan sifat-sifat yang baik itu tidaklah dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu haddin 'adzim. Dan tidaklah dianugerahkan hal itu melainkan kepada orang-orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Paham sini? Ya. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mulai lagi membawakan syubhat mereka dan jawabannya. Bahwasanya pelaku kesyirikan dan ulama mereka selalu cari-cari dalil. Ya, ya dalam rangka untuk melegalkan kekufuran kesyirikan mereka. Ya, cok gali cok, ya pokoknya itulah, cocok logi dan yang lainnya. Ya, walaupun dalilnya adalah Al-Qur'an, hadis, namun sama sekali enggak berguna di hadapan kebenaran. Karena dalil-dalil yang mereka bawakan itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan persoalan kesyirikan. Ya, atau ayat-ayat yang mutasyabih, ya, yang samar. Barakallahu fikum. Maka argumentasi-argumentasi ini yang walaupun mungkin ya terlihat wah ilmiah segala macam di hadapan orang-orang awam, namun tidak di kalangan ahli tauhid. Ahli tauhid yang orang awamnya sekalipun dapat mampu mengalahkan mereka, walaupun jumlah mereka berapa, kata sih 1000. 1000 ulamanya, bukan awamnya musyrik. Tabarakallahu fikum. Ya. Maka beragam cara untuk membantah syubhat mereka yaitu dengan berpegang kepada ayat-ayat yang muhkam. Ya. Yaitu apa? Bahwasanya musyrikin beriman dengan tauhid rububiyah enggak bermanfaat. Allah kafirkan mereka karena mereka cacat dalam tauhid uluhiyah. Yang kedua apa? Musyrikin juga beribadah kepada apa namanya? Kalau musyrikin zaman dahulu ya, kan mereka tidak mengucap la ilaha illallah, itu aja syubhatnya. Kalau musyrikin kalau zaman sekarang yang nyembah kubur mengucap la ilaha illallah, ya jawab aja enggak berguna ucapan la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Kesyirikan dengan tauhid la ilaha illallah enggak bakal menyatu. Ya, Selama ada kesyirikan, tauhid la ilaha illallah itu keluar. Selama ada tauhid la ilaha illallah mengimani, menghujam di kalbu seorang hamba, seorang hamba mengucapkannya dengan penuh keyakinan dan merealisasikannya dalam perbuatan, yaitu dengan tidak beribadah kepada selain Allah, menetapkan hanya Allah yang diibadahi, maka kesyirikan hilang. Ya. Nah, kalau ada kesyirikan lagi, tauhid la ilaha illallah hilang. Begitu aja. Pokoknya enggak bakal bersatu di kalbu seorang hamba. Kesyirikan dengan tauhid la ilaha illallah. Ya, syubhat mereka apa lagi? Musyrikin itu beralasan ya orang ini kan orang-orang soleh. Ya sama gitu-gitu aja. Ya, ini kan wali ya, sama jawab itu juga Lata itu juga wali. Ya, orang soleh yang berdonasikan roti-roti gratis kepada jamaah haji, jamaah umroh yang dahulu datang ke kota Mekah dari berbagai penjuru untuk berhaji mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Nah, yang kedua apa? Yang kita yakini bahwasanya ayat-ayat Allah tidak akan mungkin kontradiksi saling bertentangan. Maka ayat-ayat yang mereka bawakan itu mutasyabihat. Kalau kita enggak mampu jawabnya, udah yakini aja seperti demikian. Maka yang minimal diri kita selamat. Ya, tidak mampu ditembus oleh syubhat-syubhat murahan mereka. Nah. Tapi bisa dipahami sini ya. Nah, dibaca sekarang. Siapa? Zaki. قال لك واحد من العلماء المشركين الذي يتعلق بالعلماء بالأولياء يتعلقون بالأولياء ويطلبون منهم المدد ويستغيثون بهم كما هو الحال الواقع الآن عند العباد القبور ويقولون إن الله جل وعلا يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهؤلاء أولياء والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصالحين يشفعون وأن الأولياء يشفعون والرسل يشفعون فالواجب أن الشفاعة حق لا شك في ذلك فالجواب أن الشفاعة حق لا شك في ذلك ولكنها كما ذكر الله لابد لها من شرطين الإذن للشافع أن يشفع وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد terus ولا شك أن الله سبحانه وعلى الأولياء أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن من الأولياء hal awliya ta'ifatun makhsusatun minan nasi alaihim amalimu walibasun khasun aw awliya'u alladhina bunya ala kuburihim kibabun laysa kadhalik lianna Allah subhanahu bayyanakum ba'da hadihil ayati mubasharatan haitsu qala alladhina amanu wa kanu yattaqun Fakullu mu'minin taqiyin wa huwa waliyyun billahi laysat wilayah kalau wilayah kekuasaan ya al-wilayatu khosatan bi ta'ifatin muayyanatin aw khosin muayyanayni Muayyinina. Muayyinina. Ashkhas kan jamak. Muayyinin. Muayyinina. Lahum libasun khasun wa lahum simatun khasatun aw ala kuburihim kibabun wa zukhufatun. Al-awliya kullu mu'minin taqiyyin fa innahu waliyullahi wa kibabun wa zakhrafat. Terus Al-awliya kullu mu'minin تختلف باختلاف الإيمان والتقوى منهم من هو ولي كامل ولاية ومنهم من هو ولي دون ذلك بحسب إيمانه وبحسب تقواه فليست الولاية خاصة بما تزعمون min haula'il al-ashkhasu al-ashkhasi al-ashkhasi min haula'il al-ashkhasi aw haula'il al-maqburin wan nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu rubba ash'atha madfu'in bil aw bil abwabi law aqsama ala allahi la abar roh taib. Taib barakallahu fi. Paham sini Jaki yang dibaca? Nah. Enggak semuanya. Enggak ada yang ngerti lagi janjang. Paham ya? Ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, ai idza qala laka wahidun min ulama'il musyrikin. Apabila salah seorang dari ulama musyrikin berkata kepada anda, ya, berkata kepada anda, yang mereka inilah alladzina yata'allaquna bil auliya, yang mereka bergantung kepada para wali, ya, wa yatlubuna minhum al madada, minta pertolongan kepada para wali tadi, wa yastaghitsuna bihim, beristighosah kepada para wali tadi, kama huwa halul waqi'u, sebagaimana kondisi inilah yang terjadi al-ana saat ini, inda ubbadil kubur, pada para penyembah kuburan tadi, wa yaqulun, dan mereka menyatakan innallaha jalla wa ala yaqul, bahwa Allah taala berfirman in ala inna awliya allahi khaufun la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Oh, lihat kata mereka, kita ini berdoa kepada para wali karena Allah berfirman, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan pada mereka. Ya. Walahum yahzanun, mereka pun tidak bersedih. Oh, kata mereka. Ya, barakallahu fikum. Kata mereka apa? Ahadil ayat dalat ala anna awliya'a lahum manzilatun indallah, kata mereka. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun wa anhum ladzina amanu wa ka'a, dan seterusnya. Ya. Oh, lihat tuh. Ya. Mereka berdalil dengan ini. Ya. Kemarin kisah tentang orang awam musyrikin dihajar oleh orang awam muwahhid, ya, pakai dalil ayat. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat balhum ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Pakai ayat ini ulama musyrikin dibantah oleh orang awam muwahhid. Janganlah engkau sangka, kata ulama musyrik, nih, kamu kan katanya bilang gak boleh minta doa kepada para wali. Ini nih orang yang mati syahid nih. Allah berfirman, janganlah sekali-kali kamu sangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Balhum ahyaun inda rabbihim. Bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka. Yursakun, diberi rezeki. Oh, ayo kamu mau jawab apa? Apa kata muwahhid tadi, orang awam tadi? Nah, mereka kan yurzakun, diberi rezeki, kita juga diberi rezeki, sama-sama diberi rezeki, sama-sama makhluk. Kenapa enggak minta ar-razzaq? Subhanallah. Nah, ini orang awam muwahhid. Gimana kalau ulama musyrik berhadapan dengan ulama muwahhid? Ya? Dengan orang alim muwahhid, enggak bisa mereka. Mereka pakai dalil-dalil yang cok-gali-cok, mutasyabihat kayak begitu. Baik. Alasan mereka kan begitu. Mau minta syafaat, ya sama nanti juga musyrikin Quraisy juga begitu. Ya. Wa haula'i awliya'u wan nabi. Wan nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara, mereka para wali. Wan nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara, dan nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan annas salihina yashfa'un, bahwa orang soleh dapat memberi syafaat. Wa annal awliya'a yashfa'un, bahwa para wali dapat memberikan syafaat. War rusulu yashfa'un, para rasul juga memberikan syafaat. Bahkan anak-anak kecil yang mati sebelum balik, anak-anak kaum muslimin yang mati sebelum balik pun juga memberikan syafaat buat kedua orang tua mereka. Fal jawabu, maka jawabannya. Ini sisi yang kedua ini. Berarti mereka berdalil dengan syafaat. Kata mereka, al wali lahu jahun walahu hurmatun walahu manzilatun indallah. Ya, kata mereka, wali kan punya kedudukan, punya kehormatan, punya kedudukan di sisi Allah. Wa syafa'atu haqqun, syafa'at itu hak. Wal anbiya'u lahum jahun wa aidan lahum al manzila al uzma indallah, kata mereka. Oh, para nabi juga begitu. Ah, kata mereka begitu. Ya. Kata mereka lagi, "Fa kaifa taj'alu man sa'ala al-awliya min al-amwat aw sa'ala ba'd al-anbiya min al-amwat wa da'ahum yakunu musyrikan?" Ma manzilatihim ar-rafi'ah indallah, kata mereka. Syubhat-syubhat yang mereka lontarkan ya kayak gitulah. Kata mereka, gimana ceritanya kalian mengatakan orang yang minta kepada para wali, minta kepada para nabi yang telah wafat, sebagai kalian katakan sebagai musyrik? Padahal kedudukan mereka tinggi di sisi Allah. Wasyafatu haqqun wal manzilatu lahum sabitah, kata mereka. Syubhatnya gitu-gitu aja. Ini yang sering kita dengar ya dari musyrikin yang ada di YouTube itu. Di YouTube musyrikin kalau berdalil ya gitu-gitu aja. Syubhatnya gitu-gitu aja. Allah musta'an. Padahal ini syubhat musyrikin Quraisy. Abu Jahal juga kayak begitu. Abu Lahab kayak begitu. Musyrikin Quraisy semua kayak begitu. Beralasan. Beralasan. Haulai syufa'una inda Allah. Mana abuduhum ila liukarribuna ila Allahi sulfa. Ya sama. Ya. Gak ada. Bukan 11-12. 11-11. Sama. Bukan 11-12. Walaupun beda ya udah 11-12. Yang 12 yang kalian. 11 musyrikin Quraisy, karena kalian lebih parah kekafirannya, lebih kafir daripada musyrikin Quraisy. Ya, musyrikin Quraisy syirik kepada Allah di waktu lapang, di waktu genting mereka bertauhid. Kalian di waktu lapang, waktu genting, waktu corona sekalipun tetap berbuat syirik. Ya dan billah. Ya, ya dan billah. Nah, kita baca lagi pernyataan Syekh Shalal Al-Fauzan. Ya, wal jawabu anna syafa'ata haqqun, maka jawabannya iya betul syafaat itu hak. Ya. Syafaat itu hak benar, ya. Jawab syafaat itu benar adanya. Para nabi dapat bisa memberikan izin, apa bisa memberikan syafaat dengan izin Allah, para wali semua bisa betul. Nah. La syakka fi dzalik, enggak diragukan lagi. Lakinnaha kama dzakara Allah. Namun syafaat itu sebagaimana yang Allah sebutkan, la budda laha min syartain, mesti terpenuhi dua syarat. Yang pertama, al-idznu li syafi' ay yashfa'a. Ya. Yang pertama, izin untuk syafi'. Misalkan Rasulullah memberikan syafaat, wali memberikan syafaat, itu namanya syafi'. Ya. Dapat izin untuk memberikan syafaat, tidak datang kucuk-kucuk, kamu bisa beri syafaat. Gak bisa. Gak bisa kayak begitu. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya Allah tegaskan, siapa yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah dapat izin dari Allah? Memangnya syafaat ini punya siapa? Punya nabi apa punya Allah? Hah? Punya siapa? Barakallahu fikum. Nah, ini mereka pun akan mengakui, tahu ayat ini. Ya, tahu ayat ini. Wa inna syafa'ata lillahi jami'a. Syafaat itu milik Allah semuanya. Mereka tahu. Ya, mereka tahu. Nah, makanya ini yang pertama. Bahwa yang memberikan, yang diberikan izin oleh Allah syafaat, untuk memberikan syafaat itu dia mesti dapat izin dari Allah dulu untuk memberikan syafaat. Ya, sebagaimana nabi kalau mau mengasih syafaat sujud dulu di hadapan Allah, memuji Allah dengan pujian yang panjang. Ya. Sampai kapan? Sampai Allah panggil, "Ya Muhammad irfa ra'sak wa qul tusma wa sal tu'ta washfa tusyaffa." Baru dipanggil sama Allah. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Katakanlah engkau akan didengar. Berilah syafaat, engkau sudah diberikan izin untuk syafaat. Baru Rasulullah. Itu pun gak langsung. Ya Allah, ya Allah. Ya, berikan syafaatnya. Nah, tergantung Allah izinkan apa enggak. Ya. Yang orang ini Allah ridhoi apa enggak dapat syafaat. Dan gak mungkin Rasulullah SAW. Nah, ini yang syarat yang kedua. Ya, yang gak mungkin Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada orang musyrik. Gak mungkin. Ya, enggak mungkin. Paham sini ya? Wa kemudian asani, yang kedua, wa ayyakuna al-masfu' fihi, masfu' fihi yang dapat syafaat. Ya, masfu' fihi itu yang dapat syafaat. Wa yakuna al-masfu' fihi min ahli tauhid. Ya, dan yang mendapatkan syafaat adalah ahli tauhid. Ya. Adalah orang yang diridhoi Allah. Ahli tauhid musyrik gak bakal bisa. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau musyrik dia gak bakal dapat syafaat. Ya. Jadi ini khusus untuk orang yang beriman. Mana lagi tadi? Wala syakka anna Allah subhanahu wa adal awliya'a. Maka tidak diragukan lagi Allah menjanjikan para wali, annahum la khawfun alaihim walahum yahzanun, bahwa mereka tidak ada ketakutan pada mereka, tidak ada kesedihan pada mereka. Lakin manil wa awliya, namun siapa sih yang disebut wali-wali itu? Hal awliya uta'ifatun maksusatun minan nas alaihim ama'ibu walibasun khas. Apakah para wali itu sekelompok orang yang khusus, ya, dari kalangan manusia yang mereka pakai amaim, imamah, udeng-udeng, pakai sorban, ya, dan pakaian yang khusus? Aw awliya alladina bunya ala kuburihim kibabun, atau para wali itu ialah yang kuburannya dibangun di atas kuburannya kubah-kubah? Laisa kadzalik, tidak demikian. Ya, li'anna Allah subhanahu bayyanahum, karena Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan siapa mereka wali itu ba'da hadhil ayati mubasyaratan, setelah ayat ini langsung. Ala inna awliya Allahi la khawfun wa alaihim wa lahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu siapa wali Allah? Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Ya, yang beriman dan mereka bertakwa. Nah, ini wali Allah. Ya. Ini baru, bukan yang ya, namanya wali itu enggak pernah mengklaim saya ini wali, enggak ada. Semua wali Allah itu tawadu, enggak ada yang merekomendasikan diri mereka, mensucikan diri mereka. Itu dilarang. Fala tuzakku anfusakum, jangan kalian mensucikan diri kalian. Kalau ada yang menyatakan saya wali Allah, ah berarti kamu bukan wali Allah. Waliullah itu apakah yang bisa mendemonstrasikan karomah yang ada pada dia? Tidak. Ya, karomah yang ada pada wali yang paling tinggi adalah istiqomah. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah di kitab beliau Al-Istiqomah. Ya. A'zamul karomah al-istiqomah. Karomah yang paling besar itu adalah istiqomah. Istiqomah, istiqomah di atas agama. Mati di atas Islam yang dia menjalankan wasiat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian berislam. Istiqomah, itu waliullah. Adapun yang bisa mendemonstrasikan karomah, itu bukan karomah. Bukan karomah, tapi sihir. Ya. Syekhul Islam punya kitab namanya Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah yang maha rahman dengan wali setan. Disebutkan memang wali-wali Allah dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bagaimana Hasan Al-Basri dikejar oleh pasukan Hajjaj. Rumahnya kecil, dia masuk ke rumahnya. Dia berdoa kepada ya Allah, selamatkan aku dari Hajjaj ya Allah. Pasukan Hajjaj puluhan masuk ke rumahnya yang kecil, nyari di mana-mana bingung kok enggak ada, padahal Hasan Al-Basri di situ berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Masuk lagi kata Hajjaj, ada di dalam itu, tadi dia masuk ke dalam. Bingung enggak ada. Disebutkan oleh Syekhul Islam di kitab Al-Furqan. Khalid bin Walid ditantang oleh siapa itu namanya? George apa? Lawannya. Itu apa namanya, panglima Romawi. Kalau kamu benar, ayo coba minum ini racun. Ya, enggak apa. Diminum, enggak mati. Ini wali, kalau dia mau. Karomah enggak bisa didemonstrasiin. Umar bin Khattab diperlihatkan oleh Allah. Ya. Pasukan siapa namanya? Syariah kalau enggak salah. Syariah yang berada di gunung. Kalau terus jalan nanti dikepung habis binasa oleh pasukan Romawi. Umar di mana? Di Madinah. Pasukan itu entah di mana. Maka Umar Allah perlihatkan sehingga Umar berteriak, turun, turun, syariah, turun, turun. Terdengar suara tersebut, ya, oleh pasukan yang berada di sana itu. Suara Umar suruh turun, turun mereka, selamat mereka. Pas pulang ke Madinah, menceritakan ke orang-orang Madinah. Kata orang Madinah, oh pantas Umar waktu itu khutbah, lagi khutbah Jumat, gak jelas ngomong apa, kau suruh turun, kamu disuruh turun. Ternyata itu karomah. Nah, barakallahu fiik. Nah kalau yang mendemonstrasikan bisa jalan di air, bisa terbang, bisa ngilang, ya itu dukun, udah setan itu, udah selesai. Hah? Bisa demonstrasikan nih kebal nih, wah udah setan itu, udah setan. Selesai. Namanya waliullah gak ada kayak gitu-gitu. Ya, paham gak tuh? Lihat Nabi Musa alaihissalam. Kapan bisa tongkatnya berubah jadi ular? Ketika Allah perintahkan. Al-Qasah kayak Musa, lemparkan tongkatmu ya Musa. Baru lempar Musa. Berubah jadi ular, Musa pun takut. Nah, takut Musa, wah. Jangan takut Musa, ambil. Allah perintahkan, nah, diambil. Gak bisa besok-besok. Eh Bani Israel, lihat nih, tuh. Gak ada cerita kayak gitu. Hah? Gak ada. Ya barakallahu fi. Ya. Paham gak sini? Ya. Jadi kalau ada yang suka demonstrasi bisa terbang, bisa ngilang, bisa udah setan itu udah selesai. Setan itu. Setan dari kalangan manusia, nyamar jadi wali. Ya kalaupun wali ya iya wali iblis, selesai. Ya, wali iblis, wali setan Anda ini, selesai udah. Nah, bisa dipahami sini ya. Jadi waliullah itu enggak bisa mendemonstrasikan karomahnya. Ya. Ahlus sunnah mengimani karomah, yang enggak mengimani karomah Mu'tazilah. Yang gulu terhadap karomah Sufi, ya. Mu'tazilah dan Jahmiyah mengingkari karomah. Ahlus sunnah menetapkan karomah. Ya. Yang enggak percaya karomah itu bukan ahlus sunnah. Mu'tazilah, Jahmiyah. Yang gulu terhadap karomah, nah itu Sufi itu lihat Sufi. Ya. Sufi itu yang dikit-dikit karomah, karomah. Oh ini karomah wali, karomah ini, karomah habaib, karomah ini. Sampai ada orang gila enggak sholat dibilang wah ini wali ya, punya karomah. Karomahnya ini dia gila katanya. Dia sebenarnya pura-pura gila, tawadu, enggak menampakkan kesolehan, pura-pura maksiat, pura-pura enggak sholat, subhanallah. Wali majdub katanya. Jadi ketika dia lagi main gitar, nyanyi-nyanyi, orang-orang sholat, oh itu karomahnya itu katanya. Itu kewaliannya itu semakin gila semakin wali. Loh, kok gitu? Iya, semakin tawadu, pura-pura enggak soleh, padahal aslinya soleh. Subhanallah. Ikutan gila kita sama mereka itu. Allah mustahil. Mana lagi? Ah. Wala syakka anna Allah itu udah ya. Baik. Fa kullu mu'minin taqiyyin fahum waliyullah. Maka setiap mukmin yang bertakwa maka mereka adalah wali fahuwa wali maka dia adalah waliullah. Walaisat alwalayatu khassatan bitaibatin muayyanatin. Maka kewalian itu tidaklah khusus pada sekelompok orang tertentu au askhasin ya atau pada beberapa persen-persen muayyinina beberapa persen tertentu lahum libasun khasun yang mereka punya pakaian khusus walahum simatun khasun simat alamat simat alamah atau memiliki tanda-tanda khusus awala kuburihim kibabun atau di atas kuburannya ada kubah-kubah ya wasakhrafatun atau di atas kuburannya ada perhiasan-perhiasan yang sudah didekor al auliya'u kullu mu'min taqiyyin maka yang namanya para wali setiap mukmin yang bertakwa fa innahu waliyullah binassi hadhihi al-ayah ya dengan nas Al-Qur'an ini wal walayatu maka kewalian takhtalifu bi ikhtilafil iman wa taqwa. Namanya kewalian itu berbeda sesuai dengan perbedaan iman dan takwa seseorang. Minhum man huwa waliyun kamilul walayati. Di antara mereka ada yang wali yang sempurna kewaliannya. Wa minhum man huwa waliyun duna dzalika. Ada di antara mereka yang wali yang tidak seperti itu. Ya. Bihasabi imani sesuai dengan imannya. Wabihasabi taqwahu sesuai dengan ketakwaannya. Falaisatil walayatu khasatan bima taz'umuna. Ya, maka kewalian bukanlah ya, khusus sebagaimana yang kalian sangka min ha'ula'i al-ashkhas dari mereka beberapa persen itu aw ha'ula'i al-maqburin atau dari beberapa orang yang telah dikubur itu yang dianggap wali. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dan Nabi sallallahu bersabda, "Rubba ash'as." Rubba ash'as. Madfu'un bil abwabi, berapa banyak orang yang rambutnya kusut, madfu'un ditolak bil abwab. Kalau masuk ke rumah ditolak di pintu-pintu. Ya. Rambutnya acak-acakan, lau aqsama 'ala Allah. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah, la abarrahu, pasti Allah akan mengabulkannya. Masyaallah. Hah? Paham sini? Lanjut Revi. Waqad yakunu al-waliyu ghayra. Terkadang wali itu ghayra ma'ruf, enggak dikenal. Wala ya lahu makanatun, dan bahkan terkadang dia enggak punya kedudukan di sisi manusia. Terus min nahiyah. Oh, antum abdunillah. Kalau dia ana abdullah, antum abdunillah. Ya, terus muhtajun ila rabbihi azza wa jalla, la yamliku min al-amri shay'an, la yakhluqu wa la yarzuqu. Falaysa al-ma'na annahum idza kana waliyan annana nata'allaqu bihi wa nanzilu wa nanzilu muhajatana bihi wa nastaghiithu bihi wa natlubu minhu, li anna Allah qala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, wa qala ta'ala wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, la min al-awliya'i wa la ghayrihim, fa Allah la yarda bihadha subhanahu wa ta'ala. Wa laysa ma'na qawlihi ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun, annahum yamlikuna shay'an min al-rububiyyati wa annahum yanfa'una wa yadurruna wa annahum yu'tawna wa annahum, mereka memberikan syafaat, mereka yanfa'un yadurrun wa annahum yu'tuna syafa'ata wa annahum kama yas'umu al-quburiyyuna, faman ta'allaqa bil awliya'i wa talaba minhum asy-syafa'ata wa hum amwatun, aw talaba minhum al-ighatsata wa hum amwatun, aw talaba minhum qada' al-hajati wa hum fi quburihim, fa innahu mithlul musyrikina al-awwalina alladziina qala Allahu fihim wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syafa'atuna 'inda Allah, hum yaquluna nahnu la na'taqidu annahum yakhluquna wa yadhurruna wa innama min ajli an naj'alahum wasa'iqa bainana wa bain Allahi li'annahum awliya'u wa nahnu maqsuruna wa annahum wa nahnu muqassirun wa nahnu mudhnibuna, fa ha'ula'i bi salahihim wajahihim wa makanatihim 'inda Allahi yashfa'una lana, wallahu raddun 'aqrabun wallahu radda 'alayhim, faqala subhanahu wa ta'ala 'amma yushrikun, fa samma hadha shirkan wa qala fi ayatin ukhra, ala lillahi ad-dinul khalis walladheena takhudhu min dunihi awliya'a la na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, yuriduna al-wasa'iqa faqat 'inda Allahi subhanahu wa ta'ala, wa illa fa innahum mu'tarifuna anna Allah huwa al-khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit, wa ya'tarifuna bi tauhid ar-rububiyyati tamaman kama dhakara Allahu 'anhum, wa innama qasadu bi fi'lihim hadha wasa'iqa ha'ula'i as-salihin 'inda Allahi, fa nadharu lahum wa dhabahu lahum wa istaghathu bihim, ya sayyidi isfa' li 'inda Allah if'al kadha, hadha alladhi yaqulunahu 'inda al-qubur, hal hadha yakhtalifu 'amma qalahu al-mushrikuna min qabl alladhina radda 'alayhim jalla wa 'ala qawli inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar, hakama 'alayhim bil kadhibi wa hakama 'alayhim bil kufri, fa 'amaluhum hadha kufrun wa kadhibun, wa fi surati Yunus nazzahu nafsahu 'an dhalika fa qala subhanahu wa ta'ala 'amma yushrikuna sammahu shirkan. Faqad ya. Kemudian hadza min nahiyatin wa min nahiyatil tsaniyah, ini dari satu sisi. Sedangkan dari sisi yang kedua, law sabata annahu waliullah. Nah, seandainya memang benarlah itu waliullah. Ya, yang kalian sembah itu waliullah, seandainya benar. Ya. Fa inna hadza la yu'tihi syai'an minar rububiyyah. Ya. Maka hal ini pun ya, dia tidak boleh diberikan sedikit pun dari rububiyah. Wala syai'an min haqqillah, tidak boleh diberikan sedikit pun hak Allah. Li'annahu 'abdun lillah, karena dia sendiri hamba Allah, muhtajun ila rabbih azza wajal, yang membutuhkan Allah azza wajal. La yamliku minal amri syai'an, la yakhluqu wa la yarzuqu. Dia enggak memiliki apapun dari perkara yang menjadi urusan Allah. Sedikit pun dia tidak dapat mencipta, tidak dapat memberi rezeki. Nah, falaisal ma'na annahu idza kana waliyan, maka bukanlah maknanya kalau memang dia wali, annana nata'allaqu bih, kemudian kita bergantung padanya. Wa nanzilu hajatina bihi, kemudian kita menyodorkan hajat-hajat kita kepadanya. Wa nastaghisu bihi, kemudian kita beristighosah kepadanya. Wa natlubu minhu, kemudian kita minta kepadanya. Lah, tidak demikian. Karena Allah qala, karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni orang yang menyekutukannya. Jika Allah disekutukan, dan Allah dapat mengampuni selain dari itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian pada Allah dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, syai'an, syai'an. Syai'an ini nakirah. Nah, ini kalau dalam ilmu usul, nakirah fi siyaqin nafi. Kalau nakirah itu dalam konteks penafian, yufidul umum, memberikan faedah umum. La minal awliya wala ghairihim, ya, syai'an, sesuatu apapun. Apakah itu tidak dari para wali atau yang lain mereka? Wallahu la yardha bihadza subhanahu. Allah tidak ridho dengan hal ini, wa ta'ala. Falaisa ma'na qawlihi ta'ala, maka bukanlah maknanya dari firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Bukanlah maknanya sesungguhnya wali-wali Allah yang tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak bersedih. Maknanya annahum yamlikuna syai'an minar rububiyah, mereka memiliki rububiyah. Wa annahum yanfa'una wa yadurrun, mereka memberi manfaat, mereka dapat memberikan mudarat. Aw yu'tuna syafa'ata, atau mereka dapat memberikan syafaat seenaknya saja, begitu saja. Tidak, wanamu-wanamu, mereka bisa begini, bisa begitu. Kama yasumu al-kuburiyuna, sebagaimana ini disangka oleh kalangan kuburiyun. Faman ta'alaqa bil awliya'i wa talaba minhum syafa'ata, nah, siapa yang hatinya bergantung kepada para wali, minta syafaat kepada mereka. Wahum amwatun, padahal wali-wali itu telah wafat. Aw talaba minhum il-igwasata, atau minta kepada para wali pertolongan. Wahum amwatun, dalam keadaan wali telah wafat. Aw talaba minhum qada' al-hajati, atau minta kepada para wali ya agar ditunaikan hajat-hajatnya. Wahum fi kuburihim, padahal mereka telah berada di kuburan mereka. Siapa yang melakukan ini walaupun dia hidup di zaman milenial, fa innahu mithlul musyrikin al-awwalin, maka keadaan dia seperti musyrikin yang dahulu. Alladzina qala Allahu bihim, yang Allah berfirman tentang mereka. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, mereka beribadah kepada Allah, mereka beribadah kepada selain Allah, yang sesuatu itu yang selain Allah tadi tidak dapat memberikan manfaat kepada mereka ataupun mudarat kepada mereka. Wa yaqulun, dan mereka berargumentasi, haula'i syafa'una indallah, yang kami sembah ini adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah, karena mereka adalah wali-wali. Ini musyrikin Quraisy dahulu berkata demikian. Hum yaquluna nahnu la na'taqidu, mereka musyrikin Quraisy menyatakan, kami enggak meyakini kok, annahum yakhluqun wa yarzuqun, para wali-wali ini yang mencipta, yang memberi rezeki. Enggak, kata musyrikin Quraisy. Wa innama min ajli an naj'alahum wasaita bainana wa bainallah. Namun ya, karena kami ingin menjadikan mereka wali-wali ini wasait, perantara antara kami dengan Allah. Di annahum awliya, karena mereka adalah para wali. Wa nahnu mufassirun, sedangkan kami adalah orang-orang yang kurang. Ya. Wa nahnu mufassirun, kami ini orang-orang yang kurang amalnya. Wa nahnu mudhnibun, kami ini berdosa. Wa haula'i bi salahihim, sedangkan mereka dengan kesolehan mereka. Wa jahihim, dengan apa namanya? Jah mereka, kedudukan mereka. Wa makanatihim, ya. Dan dengan sama ini kedudukan, ya. mereka inda Allah di sisi Allah yasma'una lana, mereka dapat memberikan syafaat kepada kami. Wallahu radda alaihim, dan Allah membantah mereka. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ya. Fasamma hadza syirkan, maka Allah menamakan hal ini sebagai kesyirikan. Allah taala berfirman di ayat yang lain, ala innal innadina ala lillahi dinul khalis, ketahuilah milik Allah lah agama yang khalis itu, yang murni itu. Walladzina takhadhu min dunihi, dan yang mereka jadikan min awliya ala awliya, wali-wali yang mereka jadikan selain Allah tadi sebagai pelindung. Ya, mereka mengatakan mana budu milali yuqarribuna ila Allah zulfa. Mereka menyatakan kami enggak beribadah pada mereka kok, kecuali agar mereka mendekatkan kepada kami, mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Yuriduna alwasaita fahu faqat. Mereka hanya ingin, ini musyrikin Quraisy, hanya ingin memiliki perantara aja antara hubungan mereka dengan Allah. Ya, indallah subhanahu wa ta'ala. Wa illa fa innahum mu'tanihun. Ya. Karena kalau tidak dikatakan demikian, karena mereka ini sudah mengakui anallahu wal khaliqu wal raziqu al muhyi wal mumit. Mereka mengakui Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Fa ya'tarifuna bi tauhidir rububiyyah. Mereka mengakui tauhid rububiyyah Allah tamaman secara sempurna. Kama dzakarallahu anhum, sebagaimana Allah sebutkan tentang mereka. Wa inna maqasadu bi fi'lihim, namun yang mereka maksudkan, tujukan dengan perbuatan mereka ini memberikan ibadah kepada para wali, hada wasaita haula'i salihin. Wa inna maqasadu bi fi'lihim hada, yang mereka maksudkan dengan perbuatan mereka ini adalah ingin adanya mediasi hubungan mereka, mediasi apa namanya, mereka ingin menjadikan para orang-orang saleh ini sebagai mediator, penghubung indallah antara mereka dengan Allah. Fanadaru lahum wadabahu lahum, akhirnya mereka bernadar untuk wali-wali ini, menyembelih untuk wali-wali ini. Wastaghatsu bihim, beristighosah, minta pertolongan kepada para wali-wali ini. Mereka mengatakan ya sayyidi isfa'li indallah, wahai sayyidi tuanku, berikanlah syafaat untukku di sisi Allah. If'al kada, lakukanlah ini. Hadal ladzi yaquluna yaqulunahu 'indal qubur, ini yang mereka betul-betul ucapkan di sisi kuburan. Hal hadza yaqtaribu 'amma qalahu al-musyrikuna min qablu, apakah ini berbeda dengan apa yang diucapkan oleh musyrikin sebelumnya? Beda enggak? Beda apa sama? Sama. Ya kalaupun beda, ya beda casing aja. Alladzina radda 'alaihim jalla wa 'ala biqauli, yaitu orang-orang yang Allah bantah mereka dengan firman-Nya, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang pendusta lagi kufur. Hakama alaihim bil kadzib, Allah memvonis mereka dengan kedustaan. Wa hakama alaihim bil kufri, Allah memvonis mereka dengan kekufuran. Padahal mereka mengatakan, "Hah, apa? Wah, kami enggak beribadah kepada mereka kok. Kami hanya ingin agar mereka ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." Itu dusta, itu kekufuran kata Allah. Fa'amaluhum hadza kufrun wa kadzibun, maka perbuatan mereka yang ini adalah kekerdustaan dan kekufuran. Wa fi surati Yunus nazzaha nafsah, di surah Yunus Allah mensucikan dirinya an dzalika, dari perbuatan tersebut. Faqala, Allah berfirman, subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Sammahu syirkan, Allah namakan perbuatan tersebut sebagai kesyirikan. Wah, baca dikit Niko. Wal fal awliya'u ubadun salihun. Aduh. Lahum qadru, lahum qadruhum wa nahtarimuhum wa nuhibbuhum wa naqtadi bihim bi al-a'mali as-salihati lakin laysa lahum syarikatun Fuqara'u ila Allah azza wa jalla. Cukup. Fal awliya ubadun, maka para wali itu adalah para hamba Allah salihun. Ya, mereka orang-orang saleh. Lahum ya, mereka memiliki qadruhum, apa? Kedudukan. Nah, tarimuhum, mereka, kita memuliakan mereka. Wa nuhibbuhum, kita mencintai mereka. Wa naqtadi bihim, kita meneladani mereka. Fil amali saliha, dari sisi amal saleh. Lakin laisa lahum syarikatun ma'allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka tidak memiliki perkongsian, sekutu dengan Allah. Artinya kalau Allah diibadahi, mereka juga dapat. Ya enggak bisa kayak begitu. Mereka enggak punya kayak gitu. Wa innamahum misluna, mereka itu seperti kita. Muhtajuna ilallah, mereka juga butuh kepada Allah azza wa jalla. Fuqara'u ila Allah, mereka juga fakir membutuhkan Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, wahai manusia, kalian ini adalah orang-orang yang fakir pada Allah. Hada amun, ini umum. Wallahu wal ghaniyul hamid, Allah lah yang maha ghani, yang maha kaya, maha hamid, maha terpuji. Ya, barakallahu fiik. Nah, baca berikutnya. Siapa? Yang udah dua kali siapa? Belum ada, baru sekali. Ah, Nugraha, baca. Watusni alaihim walatulkuna al-ayata al-ukhra alati tubayinu annahum la yu'baduna min dunillahi azza wa jalla wa anna man talaba minhum syai'an wahum amwatun fa innahum musyrikun kafirun yatrukuna hadhihi al-ayati fa hadha min az-zaybi alladhi dzakarahu Allah subhanahu wa ta'ala. Faltakun indaka hadhil qa'idata anna al-insana faltakun indaka hadhil qa'idatu qa'idah, hadhil qa'idah itu isim takun. Faltakun indaka hadhil qa'idatu anna al-insana mahma balagha min as-salahi wal-karamati wal-manzilati inda Allahi fa inna laysa lahu min al-rububiyyati syai'un wa innahu la yud'a ma'allahi wa innahu la yakunu lahu syai'un min al-ibadati wa huwa la yardha bidzalika fal awliya'u was-salihuna 'alal haqiqati la yardhuna bidzalika wa yanhauna 'anhu asyadda an-nahyi innama yardha bidzalika at-tawagit alladziina yad'uuna an-naasa ila ibadati anfusihim amma awliya'illahi fa haashaahum min haadha la yardawna bihi wa innama yardha bihi awliya'ush-shaytaani hadha ma'na qawli syekhi rahimahullahu lakin ini potongan kalimat syekh. Lakin aqta'u anna kalamullahi la yatanaqadu, itu di matan tadi. Terus wa anna kalam ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la yuqalu kalamullahi. Fa yajibu raddun nususi ra'd an-nusus ba'daha ila ba'di wa tafsir ba'daha bi ba'di hatta yattabiha al-matlub wa hadha kama qala asy-syekh jawabun sadid tajibu al-inayatu bihi li'annahu mabniyyun 'ala kitabillah faman wufiqa lahu fa huwa dhu haddin 'azhim. Na'am. Ini terakhir dia. Maghrib. Ya. Maghrib jam berapa? Jam 6 kurang. Ya, terakhir. Kullul khalqi fuqara ila Allah. Semua makhluk membutuhkan Allah, fuqara azza wa jalla. Bima fihi malan bi rasul. Ya. Siapapun mereka, apakah para nabi, para rasul, apakah para malaikat, semua fuqara membutuhkan Allah azza wajalla. Ya, maka ini diantara yang menghilangkan talbis kesamaran fahada bima yuzilu al-lubs. Lubs li'anna haula ya menghilangkan talbis tipuan mereka. Oh, ini para wali berdiri kedudukan, kita tanya kepada mereka, wali membutuhkan Allah juga enggak? Butuhin Allah. Ya udah selesai. Dapat rububiyah Allah enggak? Enggak. Dapat uluhiyah Allah enggak? Enggak. Ya udah selesai. Ya. Antumul fuqara, kalian semua fakir, mau nabi, mau apa? Semua. Ya selesai udah. Ya. Haula ya'khuduna ba'dal Qur'an wa yastadiluna bihi wa yatrukuna ba'dal akhir. Karena mereka biasa seperti ini. Mereka biasa ngambil sebagian ayat Al-Qur'an berdalil dengannya, mutasyabihat, cocok logi dan meninggalkan sebagian ayat-ayat yang lain. Ya'khuduna al-ayata allati tamdahu al-awliya, mereka ngambil ayat yang memuji para wali, wa tusni alaihim menyanjung mereka, wa yatrukuna al-ayata al-ukhra. Namun mereka meninggalkan ayat yang lain, allati tubayyinu yang menjelaskan annahum la ya'budun, bahwa para wali tidak boleh diibadahi min dunillah san Allah azza wa jalla. Wanah mantolah baminum syi'an, dan mereka meninggalkan penjelasan dari Al-Quran yang menerangkan bahwa siapa saja yang meminta kepada para wali sedikit saja, wahum amwatun, padahal wali itu telah mati, fa innahum musyrikun kafirun, maka dia musyrik kafir. Ya terukuna hadil ayat, mereka meninggalkan ayat-ayat seperti ini, maunya yang enak-enak aja buat mereka, cocok logi, ya, yang ambil mutasyabihat. Fahada minazzaik alladhi dhakara Allah subhanahu wa ta'ala, maka inilah penyimpangan yang Allah sebutkan. Ya. Fa'amal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah. Itu aja udah. Mereka ingin cari fitnah. Mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar. Meninggalkan ayat-ayat yang jelas, yang muhkam. Ya, barakallahu fiik. Ya. Faltakun indaka hadhihi al-qa'idatu. Maka ya, jadikanlah kaidah ini selalu pada Anda, kaidah ini. Anal insan mahma balagha min as-salah, manusia walau bagaimanapun dia telah mencapai kesolehan, wal karamati karamah wal manzilah, kedudukan indallah di sisi Allah, fa innahu laisa lahu min ar-rububiyyah syai'un, maka dia enggak punya rububiyah Allah sedikit pun. Ya, dia tidak mencipta, tidak memberi rezeki, tidak menghidupkan, enggak mematikan, enggak mengatur alam semesta. Wa innahu la yud'a ma Allah, dia tidak boleh dijadikan tempat berdoa di samping Allah. Wa innahu la yakunu lahu syai'un min al-ibadah, dia enggak boleh diberikan ibadah sedikit pun padanya. Haula'i la yarqu bi dzalik, dan mereka pun, si wali pun ini enggak ridho dengan perbuatan tersebut. Fal auliya'u wasalihun, maka para wali orang-orang saleh alal haqiqah, hakikatnya la yarqu bi dzalik, mereka tidak ridho. Wa yanhauna anhu asyadd an-nahy, mereka melarang dari perbuatan tersebut dengan larangan yang keras. Ya, Nabi Isa orang saleh, nabi rasul diibadahi enggak ridho. Nah, siapa yang ridho, maka dia bukan wali, dia taghut. Kalau ada ulama, kalau ada ajengan, kalau ada habaib yang mengatakan, kalau saya mati nanti kuburan saya jangan lupa dikasih kijing, dikasih kubah, nanti kalian datang ke sini ke kuburan saya untuk minta doa ke saya, maka dia taghut. Hah? Jangan ragu secuil pun, dia taghut 1000%. Dia taghut. Syekh Shalih Fauzan menyatakan, wa inna may yardha bidzalika at-tawaghitu. Nah, yang ridho kalau disembah hanyalah taghut. Para taghut alladzina yad'una an-nas, yang mereka mengajak manusia ila ibadati anfusihim, untuk beribadah kepada dirinya. Amma auliya Allahi fahasyahum, adapun para wali-wali Allah, jauh dari perbuatan seperti itu. Min hadza, dari perbuatan ini, la yardawnahu bih, mereka tidak ridho dengan perbuatan tersebut. Inna ma yarda bihi awliya'u syaitan. Yang ridho dengan perbuatan tersebut adalah para wali setan. Ya, hadza makna qauli Syekh rahimahullah taala, inilah makna ucapan Syekh rahimahullah taala, lakin aqta anna kalamullah la yatanaqadu. Saya memastikan bahwa kalamullah tidak bertentangan, wa anna kalam Rasul la yukhalifu kalamullah. Bahwasanya sabda Rasul tidak menyelisih kalamullah. Maka ayat apapun yang kau baca, hadis apapun yang kau baca, sesuai apapun, itu tidak akan bertentangan dengan firman Allah yang melarang kesyirikan. Ya. Perbuatan kamu syirik, ayat yang kamu bawa untuk melegalkan kesyirikan, ayat yang kamu baca itu mutasyabih. Wa yajibu raddun nusus, maka wajib mengembalikan nas-nas ayat Al-Qur'an, ayat hadis, ba'duha ila ba'din, sebagiannya kepada sebagian yang lain. Wa tafsiru ba'dih bi ba'din, ya, tafsir sebagian kepada tafsir sebagian yang lain, hatta yatariha al-matlubu, sampai jelaslah apa yang diinginkan dari ayat tersebut, dari hadis tersebut. Kama qala kama hada kama qala Syekh rahimahullah taala, inilah sebagaimana dikatakan oleh Syekh, jawabun sadidun, sebagai jawaban yang benar. Tajibu al-inayatu bihi, yang wajib diperhatikan, li'annahu mabniyun ala kitabillah, karena ini dibangun di atas kitab Allah. Faman wuffiqa alahu, siapa yang diberikan taufik mengenai hal ini, fahuwa dzu haddin 'adzim, maka dialah mendapatkan bagian yang sangat besar, keberuntungan yang sangat besar. Baik, cukup. Subhanallah, bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.